Baik. Ada solusi tidak, Pak? Sebagian sahabat-sahabat Muslim kita ada yang punya kesanggupan untuk memberi langsung kafling-kafling ini, dan ada sebagian yang terbatas pendanaannya. Itu ada solusi tidak, Pak? Solusi yang terbaik adalah banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada solusi yang lain. Banyak berdoa, ya Rabb, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Bisa untuk menyelamatkan hamba dan keluarga hamba. Di mana tempat yang terbaik, Engkaulah yang Maha Kuasa, ya Allah. Begitu, itu solusi yang terbaik saat ini adalah banyakkan berdoa. Allah kan punya cara. Kalau memang kita punya skill ya, kita punya keahlian dalam bertani punya, ya silakan di sini untuk ambil dengan keahliannya untuk bercocok tanam di sini. Olahlah lokasi ini umpamanya. Dia punya keahlian untuk beternak dan memang keahlian itu benar-benar bisa diandalkan. Bisa kerja di sini. Kerja ya, namanya kerja. Tapi tempat tinggal bagaimana? Ya, karena enggak punya apa-apa, tinggallah bersama dengan kondisi apa-apa adanya. Bisa jadi kita buatkan gubuk istilahnya 5x6 gitu kan. Tinggal situ. Tapi punya skill. Memang betul-betul punya keahlian. Nah, kalau belum punya, nanti saja berdoa banyak-banyak pada Allah. Mudah-mudahan di hari-hari genting, Allah berikan jalan-jalan keluar. Begitu ya. Ini ada pertanyaan, Mbah. Terkait dengan idealnya berapa ketinggian setepat dari air laut untuk kondusif menghadapi huru hara itu? Kalau ditanyakan ideal, maka saya katakan yang paling ideal di atas 300 meter di permukaan laut. Itu kalau ditanyakan ideal. Karena menurut Michel Penn, hantaman sebuah meteor yang besar garis diameternya 2 km itu bisa menimbulkan tsunami setinggi 230 meter. Ya, artinya kalau kita ingin mencari lokasi yang paling ideal di atas 300 meter. Demikian. Kalau kita ini berapa ketinggian? Kita alhamdulillah posisi kita duduk sekarang ini ada di atas angka 550-an lah, 600 meter ketinggiannya. Bisa dicek melalui teknologi yang kita punya. Kalau di lokasi kita malah di atas 600 itu. Allah. Ya, kalau puncak bukitnya malah sampai 700-an. Allah. Ya, begitu. Berarti nanti air, Bah, karena kita tempat yang tinggi, nanti kan listrik ada kendala, ada masalah. Sementara hari ini kita menarik air dari bumi ke rumah itu pakai arus listrik, pakai mesin. Yeah. Nanti seperti apa kita di atas? Ketika listrik nggak ada. Ketika listrik tidak ada. Begini, saudaraku, jangan lupa hadis yang saya sebutkan bahwa Dajjal ketika muncul seluruh negeri itu kering, ya, seluruh air berhenti turun. Tetapi dia menemukan ada kampung-kampung, ada desa-desa yang dipenuhi oleh kesuburan. Airnya mengalir dengan melimpah ruah dan seterusnya. Nah, kalau lokasi kita ini memang diisi oleh orang beriman, insya Allah hutan-hutan kita itu akan mengalirkan air. Dan air yang ada di sekitaran kita yang masya Allah sangat melimpah ruah, ini pun bisa, kalau misalnya di zaman saya suak kan memang harus jemput air gitu kan. Dan kabarnya ada teknologi yang tanpa menggunakan listrik, tapi bisa mengantarkan air dari kerendahan menuju pada ketinggian. Ada orang ahli yang bisa membuatkan seperti itu, ya, dari satu tangki air mengalir kepada tangki air yang lebih tinggi, ya, ada teknologinya, tak seperti apa Allah alam, ya. Tapi pada intinya keterputusan air ini jangan sampai terjadi. Selagi masih ada air dan lokasi kita hanya 300-400 meter jaraknya dengan ring satu ini, maka kita masih bisa menjemput air, manualnya begitulah ya, jemput air gitu, mungkin begitu. Bah, hari ini ramai adanya perumahan syariah tapi bodong. Nah, seperti yang tidak perlu kita sebutkan nama-namanya, ini seperti apa tanggapan? Saya juga mengingatkan kepada umat ini, ya, orang-orang yang tidak beriman itu ikut menyimak kajian kita ini. Ibaratnya setan-setan manusia itu yang tidak takut kepada Allah, yang tidak beriman dengan akhir zaman. Mereka memanfaatkan iman dan perasaan yang galau ini untuk mengambil keuntungan yang sesaat, tercela dengan keji, dan keji betul apa yang mereka lakukan, ya. Jadi dulu kita mengusulkan agar kaum muslimin mulai bercocok tanam dan berkebun kurma. Lalu dibuat oleh orang kampung-kampung kurma. Ternyata untuk nipu, ya kan? Kemudian kita sarankan agar membuat perumahan-perumahan syariah. Kemudian dibuat dengan niat juga untuk menipu. Kemudian kita anjurkan perkampungan akhir zaman, ya, diisi oleh orang beriman. Saya yakin bakal banyak orang-orang yang juga akan muncul untuk menipu. Ya, untuk menipu. Oleh karena itu, antisipasinya. Pertama, jangan hanya semangat iman kita yang menyebabkan kita ingin bergabung. Ya, tapi check and recheck. Itu penting sekali. Nomor satu. Check and recheck. Setelah kita lihat lokasinya, kita berjumpa dengan tokohnya, lihat kantornya di mana, pastikan ada ulama atau tidak di tengah-tengahnya, dan tanyakan ulama yang bersangkutan, benarkah kiai, ustaz ulama kami akan bersama-sama dengan kami nanti. Jika tidak, jangan merapat ke situ. Begitu. Kemudian lokasi yang dikatakan itu, lihat surat-suratnya mana. Dan kalau perlu cek surat-surat itu kepada pihak BPN yang ada. Benar nggak ini? Jangan ini sampai bodong. Itu perlu dicek, dipastikan. Ya. Kemudian juga di segi keamanan hukumnya dalam artian sejauh mana perizinan dari pemerintah setempat gitu kan tentang lokasi ini. Nah kalau kita kan berfokusnya di pariwisata gitu ya, dan rumah-rumah yang kita buat juga rumah-rumah akhir zaman, yaitu berupa kayu-kayu saja, ya berupa kayu-kayu atau bambu-bambu ya, dan ini insya Allah didukung oleh pemerintah kita, dan proses pengurusan ini sudah berjalan, dan alhamdulillah untuk masalah legalitas kita resmi 100% sudah aman, karena sertifikatnya, sertifikat tanah SHM-nya sudah di tangan kita. Ya, jadi ini benar-benar aman insyaallah taala. Jadi yang saya ingin pastikan pada saudaraku adalah check and recheck itu adalah kerjaan nomor satu kita, agar kita tidak mangsa penipuan. Sudahlah di akhir zaman kondisi kita sudah tidak semakin fit ya, ternyata kita ditipu pula lagi. Nauzubillah. Demikian, Mbah. Mungkin pesan Abah terakhir, tentunya dengan banyaknya orang-orang soleh hadir ke tempat ini, tentunya pemerintah kabupaten maupun kota ini tentunya makin bertambah open atau welcome dengan tamu-tamu yang datang, apalagi mereka orang yang soleh. Seperti apa kira-kira respon dari pemerintah kabupaten, dan kemudian dari Abah seperti apa, mungkin Abah kalau beliau mendengar, apa pesan Abah ke Pak Tuan Insinyur Haji Effendi Arbi? Oh ya, begini, yang ini sudah lama sampai ke telinga para yang pemangku kebijakan di daerah kita, baik, termasuk bupati juga. Bahkan bupati kemarin waktu jumpa dengan saya waktu serah terima jabatan dandim baru, yang komandan batalion baru ya di Payakumbuh. 131, Pak. Ya, 131. Alhamdulillah, malah bupati bertanya, gimana program kita? Gimana program kita? Jadi bahasanya udah bukan bahasa ini, tapi sudah pakai kita. Ya. Kampung kurmanya bagaimana, dan bagaimana sana, saya insya Allah ingin ikut terlibat. Ya, istilahnya ingin ngambil kaplingan, bahkan ingin ikut bersama-sama lah. Apa yang bisa saya ingin buat di sana, kita sama-sama. Jadi intinya, saya tidak ingin melibatkan jabatan untuk di sini. Saya ingin hanya mengumpulkan orang-orang beriman ya, untuk di kawasan kita. Tapi pemerintah secara umum mereka mensupport acara ekowisata, desa ekowisata Tahfiz ini, karena memang ini akan menjadi sebuah keindahan tersendiri yang akan menyedot banyak istilahnya itu pendatang-pendatang untuk meramikan kampung ini sebagai pusat wisata syariah akhir zaman gitu ya. Jadi sejauh ini hubungan kita alhamdulillah lumayan indah. Dan apalagi acara Tabligh Akbar kemarin itu mendapatkan support yang luar biasa juga dari pemerintah, dan juga dari pihak kepolisian. Dan kita antusias ya, kampung kita ini memang akan berharap kita pada Allah akan menjadi percontohan nanti insya Allah ta'ala, untuk percontohan yang positif dan baik. Demi iman, agama, kehormatan, nyawa, akal dan harta kita insya Allah ta'ala. Bah, syukran, jazakumullah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.